بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قناة الدين عزكم الله، sudah merupakan fitrah setiap insan dan juga cita-cita seorang muslim ialah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini sebelum akhirat nanti. Setiap orang, siapapun dia, pasti sangat mendambakan kebahagiaan itu. Semua pihak bercita-cita untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Hadirin azakumullah, kalau kita melihat keadaan umat manusia, khususnya kaum muslimin, di dalam mendapatkan sebuah kebahagiaan, mereka menempuh beragam cara, menempuh segala daya dan upaya untuk menggapai kebahagiaan tadi. Kita lihat orang-orang kafir, kaum kuffar wal musyrikin, mereka mengejar kebahagiaan dengan berpuas-puas dengan urusan dunia, berfoya-foya dengan perkara duniawiyah, dengan tanpa melihat apakah itu sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Semua cara, semua tindakan, semua ucapan mereka lakukan dalam rangka untuk meraih sebuah kebahagiaan. Mereka biasa melakukan tindakan-tindakan yang haram dalam Islam. Mereka melakukan yang namanya perzinaan bebas. Mereka melakukan yang namanya minum-minuman keras. Mereka melakukan pergaulan bebas dan semisalnya. Itu semua kalau kamu tanya mereka, apa tujuan kalian berbuat seperti itu? pasti mereka akan menyatakan ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kepuasan. Demikian pula ya Nabi Dina wa'alaikumullah. Kalau kita melihat pada diri kaum muslimin sendiri, orang-orang yang telah menyatakan, mengikrarkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya alaih salatu wassalam, dengan mengucapkan dua kalimat syahadah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pun kita melihat mereka ikhwanabitin azzaikumullah melakukan semua cara, segala upaya dalam rangka untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Nyatanya masih banyak kita melihat kaum muslimin dalam rangka untuk meraih sebuah kebahagiaan, meraih sebuah kepuasan, mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari prinsip Islam yang murni. Sebagian mereka meraih kebahagiaan dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, harta benda sebanyak-banyaknya. Dia mengira bahwasanya hartanya itulah yang akan membawa kepada sebuah kebahagiaan. Yang lainnya lagi meraih kebahagiaan dengan cara memperbanyak anak. Anaknya diperbanyak, istri diperbanyak, terkadang sampai melanggar aturan Islam yang seharusnya 4, melebihi ketentuan yang ada. Juga kalau kamu tanya mereka ikhwanatina azakumullah, kenapa berbuat demikian? Jawabannya cuma satu, ingin meraih sebuah kebahagiaan. Sama? Dan jangan bicarakan tindakan-tindakan sebagian kaum muslimin yang jauh dari agamanya, meraih kebahagiaan dengan cara-cara yang ditempuh oleh kaum kafirin, dengan pergaulan bebas, muda-mudi, dengan perzinaan, dengan minuman keras, dengan perjudian, dengan segala macamnya. Itu semuanya mereka katakan sebagai upaya untuk menuju sebuah kebahagiaan. Mereka lupa ya fanatina azzaikumullah, bahwasanya Islam yang murni ini, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menerangkan kepada pemeluknya bagaimana upaya, cara untuk meraih sebuah kebahagiaan, sa'adah hakikiyah, sebuah kebahagiaan yang hakiki di dunia ini dan nanti di yaumul qiyamah. Maka ikhwan fillah azzakumullah, sebagai seorang muslim kita harus merujuk kepada bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam upaya untuk meraih sebuah kebahagiaan. Cara-cara, kiat-kiat, upaya-upaya yang disebutkan dalam Islam lebih manjur, lebih hakiki kebahagiaannya, lebih kekal abadi kebahagiaannya, bukan kebahagiaan semu. Maka ya khanafitina azzaikumullah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas satu cara, satu upaya yang sesungguhnya dari upaya satu ini akan bercabang sekian upaya-upaya yang lainnya, cara-cara yang lainnya, kiat-kiat yang lainnya untuk meraih sebuah sa'adah hakikiyah, kebahagiaan yang hakiki di dunia ini dan di akhirat nanti. Khonabidina azzaikumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala wa ghairuhu dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Wa hadzal hadis masyhurun indakum, ini hadis masyhur di kalangan kalian ikhwan, semua orang tahu insyaallah riwayat ini. Tapi mungkin sebagian kalian kurang perhatian dengan keterangan sebagian ulama atau keterangan sebagian imam yang ternyata menerangkan hadis ini, kana bitin azzaikumullah, kalau isinya diamalkan kandungannya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sebagai jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan yang namanya sa'adah hakikiyah, kebahagiaan hakiki di dunia wal akhirah, di dunia ini dan di akhirat nanti. Hadis ini hormatin azakumullah dari sahabat Irbat ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, Abu Najih. Beliau pernah menyampaikan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wazarafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwatti'in fa'awsina. Kata beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan mau'izah, pengarahan, nasihat kepada kami dengan pengarahan yang sangat mengena, nasihat yang jitu yang sangat mengena, sehingga hati-hati ini menjadi bergetar, mata-mata berlinang, dan kami pun mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwatti'in, wahai Rasulullah, seakan-akan itu merupakan wasiat, merupakan pengarahan seseorang yang hendak berpisah. Maka di saat seperti itu, ikhwana fillah azakumullah, para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Maka mereka mengatakan, fa'ausina ya Rasulullah, beri kami wasiat. Wasiat ini fanabdina azzakumullah yang akan disebutkan nanti dalam riwayat selanjutnya, wasiat yang diberikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada akhir-akhir masa kehidupan beliau. Pada masa-masa beliau hendak berpisah dengan para sahabatnya, maka kata para ulama yang mensyarah riwayat ini, di antaranya ialah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala wa ghafaralah, dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan bahwasanya wasiat yang diminta oleh para sahabat waktu itu ialah wasiat yang mujizah, mukhtasarah, wasiat yang ringkas, wasiat yang singkat tetapi jami'atun li sa'adatid dunya wal akhirah. Wasiat yang ringkas, wasiat yang singkat tetapi mencakup, mengandung kebahagiaan dunia akhirat bagi orang-orang yang melaksanakannya. Wasiat yang mengandung sa'adatid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ikhwan fillah azakumullah, siapa saja yang menginginkan dirinya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, sa'adah hakikiyah, kebahagiaannya hakiki, bukan semu, maka perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik wasiat Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau sampaikan waktu itu kepada para sahabatnya, dan ini merupakan wasiat untuk semua umatnya sampai hari kiamat nanti. Maka beliau mengatakan setelah itu, usikum bitaqwallahi azza wa jal wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum abdun habashi فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Ada berapa wasiat kira-kira yang disebutkan dalam riwayat ini? Ada yang ngitung tidak? Antum balas, Pak. Ada berapa wasiat yang disebutkan dalam riwayat ini? Dua. Apa itu? Wasiat Al-Qur'an dan Sunnah. Wah. Salah jalur, Pak. Nah, tolong dicermati baik-baik. Merepot lagi dingin-dingin hujan begini, enak tidur. Allah musta'an. Jangan ngantuk. Hah? Ngantuk di majelis ilmu. Itu mana syaitan ya, Pak? Ngantuk pas perang, itu yang nikmat. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ini pondok Ibnu Al-Qayyim. Ini masjid Zadul Ma'ad. Tidak boleh kemudian kalian tidur di majlis, ngantuk di majlis. Tidak cocok sama pondoknya, tidak cocok sama nama masjidnya nanti. Faedahnya dari Ibnu Al-Qayyim wa kitabnya Zadul Ma'ad. Hah? Pernah yang baca faedah ini? Dan saya lihat di jilid yang ketiga ketika beliau membahas tentang masalah jihad. Namanya apa? Wah, sudah melek semua ini. Mau saya tanya lagi. Baik ya, Pak. Dalam riwayat ini, ikhwan fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan empat wasiat. Empat wasiat. Ini wasiat kalau dilaksanakan maka akan tercapai yang namanya sa'adah duniawiyah wa sa'adah ukhrawiyah, akan tercapai kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Yang pertama, dia mengatakan usikum bitaqwallahi azza wa jal, saya wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wasiat takwa. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala lil awwalina wal akhirin, untuk umat yang dulu, umat yang akan datang. Ini adalah wasiat yang biasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya secara umum atau secara khusus. Taqwallah ikhwan fillah azzaakumullah. Sebagaimana yang antum pahami bersama, yang namanya takwa itu harus memiliki dua perkara yang asasi. Yang pertama ialah imtithalul awamir. Yang namanya takwa ikhwan fillah azzaakumullah ialah melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua ialah ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dua perkara, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Yang ini kana bidina azzaakumullah, kalau mau kita jabarkan yang namanya takwa ini, maka akan mencakup al-Islam bikamilihi, akan mencakup Islam keseluruhan. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Sebab Islam ini khonafitina azzaakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa ghafaralah dalam kitab beliau Fathul Bari, dalam kitabul i'tisam bil kitabi was sunnah. Beliau menjelaskan bahwasanya ad-din yatabammanu thalathata umurin. Yang namanya agama ini mengandung tiga perkara. Yang pertama ialah al-amru. Perkara yang pertama ialah dalam bentuk perintah-perintah. Dalam bentuk perintah-perintah, baik perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Yang kedua mengandung an-nahyu. Islam itu mengandung larangan-larangan larangan-larangan, baik larangan yang haram atau larangan yang makruh. Perkara yang ketiga, ikhwan fillah azakumullah, ialah al-khabaru, berita-berita, berita tentang umat-umat terdahulu dan berita tentang apa yang terjadi nanti di masa yang akan datang. Nama ikhwan, ini tiga kandungan Islam secara global. Yang namanya perintah masuk dalam poin yang pertama, imtithalul awamir, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atas takwa yang pertama. An-nahyu, yang namanya larangan, masuk pada asas yang kedua, yaitu ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya berita, berita-beritanya Rasul alaihi salatu wassalam, itu masuk kepada perkara salah satunya. Berita itu masuk pada perkara imma al-amru wa imma an-nahyu. Mungkin berisikan kisah-kisah yang di situ ada pelajaran yang harus kita laksanakan. Dan juga ada kisah-kisah yang menabitin azakumullah, berita-berita yang di situ ada perkara yang harus kita pelajari. Dan di antara pelajarannya ialah harus meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ya, kembali kepada dua perkara yang asasi, al-amru wa nahyu. Maka ikhwan fillah azakumullah, takwa Allah, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya wasiat untuk melaksanakan Islam ini secara utuh, secara keseluruhan tanpa terkecuali. Maka tidak heran ikhwan fillah azakumullah, kalau wasiat takwa itu betul-betul sangat diperhatikan dalam Al-Quran, sangat diperhatikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap berkhutbah, setiap muhadharah, itu pasti membuka muhadharahnya, membuka mau'izahnya, membuka wasiatnya dengan tiga ayat yang semuanya berisikan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa ya? Iya kan? Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Perintah bertakwa. Kemudian yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Perintah bertakwa lagi. Yang ketiga lagi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, wasiat takwa itu merupakan wasiat yang amat sangat penting. Nah, terus mana dalilnya yang menerangkan bahwasanya kalau kita bertakwa itu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Jawabannya, kalau orang itu bertakwa ikhwan fillah azakumullah, maka kehidupan dia di dunia ini terasa lapang. Yang namanya kesulitan-kesulitan, kesengsaraan-kesengsaraan, problem-problem yang dia hadapi di dunia ini, semuanya akan terasa lapang dan gampang mencari jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan untuk dia makhraja, jalan keluar. Kalimat makhrajan di sini dalam bahasa Arab itu namanya isim nakirah. Ya. Mana santrinya? Ente. Taunya isim nakirah? Loh, dia mengatakan namanya, kenapa ke isim nakirah? Karena kosong dari alif lam. Saya tanya lagi sama ente. Zaidun nakirah ma'rifat? Enggak ada alif lamnya loh itu. Hah? Namanya kan kalimat makhraja dikatakan nakirah dikarenakan tandanya tanwin munawwan. Itu kalimat bertanwin makhraja dan tidak ada tanda-tanda ma'rifatnya. Lafaz ini qurabidina azakumullah isim nakirah. Isim nakirah itu ya nakirah, enggak jelas. Tidak tertentu. Belum ditentukan apa makhrajnya, jalan keluarnya itu. Menunjukkan mutlak kata para ulama. Mutlak semua makhraj. Sudah demikian qurabidina azakumullah isim nakirah ini jatuh fi siyaq syart. Jatuh pada konteks syarat. Pada kalimat wa may yattaqillaha barang siapa itu namanya persyaratan ya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhraja Allah pasti akan menjadikan untuk dia makhraja. Dalam ilmu usul fiqih dan dalam ilmu qaidah fiqhiyah kalau ada isim nakirah jatuh setelah konteks syarat itu mengandung makna umum. Makna umum makhrajan ai semua perkara yang dia hadapi kesulitan dia kesengsaraan dia problemnya dia semua problem baik individu masyarakat bangsa negara keluarga tetangga kaum muslimin semuanya ada jalan keluarnya dengan syarat bertakwa. Kemudian disebutkan oleh para ulama di sini menunjukkan ibn Abidina azakumullah makhrajnya jalan keluarnya itu paling tepat dan paling cepat. Paham ya? Paling cepat dan paling tepat. Itu makna makhrajan dikarenakan isim nakirah fi siyaq syarat. Nah, ya ikhwan. Itulah yang namanya kebahagiaan hakiki kalian di dunia ini. Sudah seperti itu Allah mengatakan lagi setelah itu keutamaan yang kedua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Apa kuncinya ini? Dengan takwa. Bahagia ya ikhwan. Kaum muslimin atau umumnya orang-orang lagi pusing kepalanya atau botak jidatnya itu. Loh kenapa? Pusing mikir kehidupan. Usaha ini macet, usaha itu macet. Jual bubur enggak laku. Jual bojo, bubur kacang hijau enggak laku. Pangsit mie ayam basi terus, enggak ada pengunjung. Bakso kena formalin. Pusing mikiri kehidupan dunianya. Repot lagi. Aduh, gimana ini? BBM terus naik. Hari ini yang sering dikeluhkan sama orang. BBM terus naik. Dulu cuma sekian ratus, tahu-tahu 1000 sekian, tahu-tahu 2000 sekian, tahu-tahu 4500. Waduh, sembako semuanya naik, beras naik, minyak naik, bawang naik, semua naik. Semua orang lagi berkeluh kesah. Dia santai. Santai, orangnya kalem, santai. Tidak ada kemudian pusing-pusing kayak orang lain. Loh kenapa? Dikarenakan dia memiliki bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar yang cepat, tepat dan selesai urusan dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah kasih dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Santai dia. Dia menjalani kehidupan dia apa adanya. Tidak ikut berkeluh kesah sebagaimana orang lain. Tidak ikut ambil pusing-pusing. Ya, walaupun yang namanya orang hidup ya mesti merasakan kepahitan. Tapi pahitnya kehidupan terbungkus dengan lezatnya takwa. Tidak terasa. Santai. Itu namanya apa ya, Pak? Ya, itu yang namanya sa'adah. Kebahagiaannya hakiki dalam hatinya. Walaupun dia orang yang tidak mampu. Orang yang tidak punya. Tenang keadaan dia. Kelihatan orang yang sangat kaya raya. Nah, orang kaya kelimpungan, bingung dia. Bingung dia. Usahanya mau gulung tikar. Wah, pusing sana, pusing sini. Ngurusi anak, ngurus ini. Karyawan mogok, minta gaji naik. Ini, itu, wah, pusing malah dia. Dia dengan santainya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya. Terus begitu merasa anteng, merasa tenang, merasa bahagia, tentrem hatinya, rezekinya ada saja. Dia yakin pasti ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan dia ikhtiar semampu dia. Dia yakin yang namanya sebuah jiwa tidak akan mati sampai habis rezekinya. Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sebuah jiwa itu tidak akan mati sampai dia melengkapi rezekinya dia. Selama nyawa masih dikandung badan, yang namanya rezeki terus akan datang. Ya bahagia tentrem matinya. Enggak pusing-pusing dengan yang lainnya. Itu namanya apa ya, Pak? Itu yang namanya sa'adah duniawiyah. Kebahagiaan duniawi yang hakiki tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang hartanya numpuk, yang rumahnya mewah, yang mobilnya luar biasa, istrinya banyak, gak ada yang bertakwa, anaknya melimpah, bling-bling semua, gak ada rasa takwanya itu. Hah? So, apalagi kalau kemudian dia sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, sudah seperti itu, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sa'adatun ala sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, lengkap kebahagiaan dia. Sudah seperti itu, memiliki keluarga yang juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istrinya bertakwa, anak-anaknya bertakwa, masya Allah, sa'adah ala sa'adah ala sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan di atas kebahagiaan. Itu tidak bisa dibeli dengan harga apapun ya ikhwan. Tidak bisa. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah pernah mengatakan, Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma fi aidina la jalatuna bisuyuf, katanya beliau. Kalau seandainya beliau ini seorang imam kaum muslimin, Al-Hasan Al-Basri, sosok profil tokoh orang-orang yang bertakwa, tidak diragukan lagi ketakwaan beliau, keilmuannya, kezuhudannya, kewaraannya, ketaatannya luar biasa. Beliau mengatakan, ikhwan, kalau seandainya para raja itu dan putra-putra raja tahu kebahagiaan yang ada pada kita, kenikmatan yang ada pada kita, niscaya mereka semua akan meminta kita, meminta yang ada pada kita dengan pedang-pedang mereka. Akan datang langsung memeras, mana takwanya kamu? Mana kebahagiaan kamu? Mana ilmunya kamu? Mana ketaatan kamu? Mana ibadah kamu? Kalau enggak, tak pedang kamu. Nah, itu gambarannya ya, Pak. Saking bahagianya, saking nikmatnya, saking lezatnya. Dengan apa ya, Pak? Bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan semata-mata istri, bukan dengan semata-mata anak, tetapi dengan at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala membawa kebahagiaan yang hakikiyah di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Masya Allah. Insya Allah ada gambarannya. Terus kok gak terasa Ustaz? Ya masing-masing kita ya harus bertakwa. Tidak kemudian bisa dibeli takwa itu. Ya masing-masing harus. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan takwa kita, kita perdalam takwa kita, kita pupuk takwa kita. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, kamu akan merasakan nikmatnya sa'adah duniawiyah yang hakiki. Kalau tidak ada masih kerompong, bahaya itu. Kamu introspeksi diri kalian masing-masing. Kalau tidak ada kebahagiaan hakiki seperti itu, perbaiki takwa kalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini wasiat yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan lagi setelah itu, yang kedua ialah was-sam'i wa ta'ah. Was-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammar 'alaykum 'abdun habasyi. Ini wasiat yang kedua, yaitu mendengar dan mentaati penguasa kalian yang muslim, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyi, budak dari Habasyah. Mungkin ada yang tanya, masa iya sih mentaati penguasa itu kemudian membawa kebahagiaan? Nyatanya kita taat sama penguasa, penguasanya beling, nurut sama penguasa, KKN penguasanya itu, kolusi, korupsi, nepotisme. Lihat itu, harta rakyat dikorupsi, pemerintahannya koruptor-koruptor. Tuh lihat itu, nepotisme bukan barang baru. Kalau orang itu sudah jadi penguasa, mesti yang namanya kerabatnya, familinya, anaknya, itunya diangkat menjadi orang-orang penting dalam jajaran pemerintahannya. Lihat putrinya itu jadi menteri sosial. Hah? Lihat anaknya itu jadi ini. Lihat mantunya itu, hah? Ketua Kopassus. Lihat itunya itu. Terus begitu. Masa iya sih nurut dengan pemerintah, mendengar dan mentaati pemerintah bisa membawa kebahagiaan? Dan nyatanya kita orang-orang bawahan seperti ini sudah ngerti kita kondisinya melarat seperti ini. Hah? Kita berusaha untuk nanam padi, sawah-sawah segala macam, sudah capek nunggu berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan panen mau dijual. Loh, hah, pemerintahnya kemudian tahu-tahu ngimpor beras berton-ton, ribuan ton ke sini, ya jatuh harga kita. Ya tadinya kita berangan-angan bisa panen dan bisa menghasilkan puluhan juta rupiah, bisa untuk ini, untuk itu, jatuh harga kita. Bagaimana? Mana kebahagiaan yang dimaksud? Gitu ya. Saya sebutkan dulu bagaimana keluhan-keluhannya rakyat bawahan ini. Hah? Begitu. Mana buktinya kok kemudian taat kepada pemerintah itu membawa kebahagiaan? Kami sebagai keluarga miskin aja yang enggak punya tempat tinggal, enggak punya tempat, enggak punya apa. Kita ingin membangun rumah ala kadarnya dari papan, dari kayu. Ya, di tempat lahan-lahan kosong lah sementara punya pemerintah. Ada masalah lah. Untuk keberlangsungan kehidupan kita sehari-hari dengan anak keluarga, dengan family, ya yakin lah keluarga miskin tipenya tergolong bawahan lah. Mana kebahagiaannya? Baru kita beberapa tahun menikmati seperti itu, digusur sama pemerintah, dibuldoser semuanya rumah-rumah kami. Kalau kasihan sama rakyatnya kan, ya sementara lah sampai rakyatnya itu punya tempat yang lumayan. Ya kalau ndak ya ganti rugi lah. Tahu sendiri rakyatnya jelata seperti ini, miskin seperti ini, mana kebahagiaan yang ada itu? Kalau lagi laporan BBM lagi, pusing lagi. Loh, mana kebahagiaannya itu? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ini qul inna a'udzubikumullah. Komentar-komentar, keluhan-keluhan orang-orang yang otaknya itu pendek. Duh, kok pendek? Lah iya, yang kamu pikirkan ialah kepentingan pribadinya kamu. Yang kamu pikirkan itu ialah masa depan kamu yang dekat itu. Kamu pikirkan lebih jauh ke sana. Berpikir itu lebih jauh ke depan. Memandang masa depan yang cerah. Hidup berbangsa dan bernegara dengan pemerintah. Kenapa ikhwan fillah azakumullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan wasiat yang satu ini di akhir-akhir masa hidupnya di kalangan para sahabatnya dan untuk semua umatnya. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati pemerintah walaupun dipimpin seorang budak Habasyi. Dilarang keras oleh beliau untuk memberontak, dilarang keras untuk menghujat di tempat-tempat umum, dilarang keras untuk mendongkol, membenci, mendengki kepada pemerintah, kepada penguasa. Disuruh untuk sabar, sabar menghadapi kezaliman penguasa. Kalau menasihati, tidak boleh terang-terangan, harus face to face, muka dengan muka. Hah? Langsung. Kenapa ya, Ikhwan? Hanafitina azakumullah. Ketahuilah, kalau semua rakyat mentaati pemerintahnya walaupun dia zalim dalam perkara yang ma'ruf, maka akan terjalin, akan terjadi kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman sentosa, yang aman sentosa. Yang namanya wulatul umur, pemerintah itu sosok pemerintah yang berwibawa. Perintah-perintahnya dilaksanakan sama rakyatnya. Larangan-larangannya ditinggalkan sama rakyatnya. Dalam perkara yang ma'ruf, ingat ya. Bukan dalam perkara kemaksiatan. Itu akan terjalin, akan kelihatan kehidupan yang betul-betul mapan. Negara yang aman, sentosa. Gemah merimpah, loh, jinawi, katanya orang Jawa. Aman, yang namanya negara itu. Tidak ada gerakan-gerakan separatis. Tidak ada gerakan-gerakan memisahkan diri dari bangsa. Tidak ada gerakan-gerakan pemberontakan. Tidak ada, tidak ada itu semuanya. Aman dan tentram. Sebab semua rakyatnya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mentaati penguasanya. Sabar dalam menghadapi kezaliman penguasa. Aman semuanya itu. Kalau aman, orang itu akan bisa beribadah dengan tenang. Ya, ya. Kalau kamu aman, kamu sholat jamaah di masjid dengan tenang. Nah, 5 waktu kamu bisa berhari raya dengan tenang dengan kaum muslimin. Kalian bisa berpuasa dengan tenang. Kalian bisa menikmati kehidupan dunia dengan tenang. Datang ke pasar juga dengan tenang. Bepergian juga dengan tenang. Hah? Ya, Pak, ya. Tenang. Sebab tidak ada pemberontakan. Tidak ada yang namanya gerakan-gerakan hujatan, separatis, dan semisalnya. Penguasa berwibawa. Melihat rakyatnya beling. Hah? Rangus. Gitu. Lihat rakyatnya mau melepaskan diri. Hah? Noding begini, jalan ke pasusnya, tahu-tahu hilang. Hah? Aman tentram ya, kawan. Tentram. Ya, Pak, ya. Sekarang bandingkan nih, kawan, fitina azakumullah. Ketika rakyat itu tidak lagi mau mendengar dan mentaati penguasanya, ketika rakyat itu sudah berani, berani dengan penguasanya, berani menghujat penguasanya, berani menjelek-jelekkan penguasanya, berani menguliti hidup-hidup penguasanya di mass media, di mimbar-mimbar, di televisi, di internet, maka yang kali pertama terjadi ialah wibawa pemerintah jatuh. Mau begini, ini aja, nggak manjur lagi tangannya itu. Hah, gini, nggak dia melaksanakan. Lo kenapa? Nggak punya wibawa. Begitu kewibawaan pemerintah jatuh. Rakyat sudah tidak mau lagi mentaati penguasanya. Kalian lihat, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah gerakan-gerakan pemberontakan penguasa. Gerakan-gerakan memisahkan diri dari bangsa dan negara. Pemerintah didemo, melakukan demonstrasi-demonstrasi anti pemerintah, menyulut gerakan-gerakan yang seperti itu. Tidak usah jauh-jauh, ikhwan fillah azakumullah. Kita contohkan saja kenyataan negeri kita yang tercinta, bangsa Indonesia Raya ini, Bumi Pertiwi. Kalian lihat dulu, ini saya sampaikan nyata ya kan, bukan kemudian membela-bela seorang penguasa, menjatuhkan penguasa yang lain, tidak. Kita berbicara kenyataan saja. Dulu, ketika masa pemerintahan Orde Baru dipimpin sama Wong Yogyakarta, Bapak Presiden Soeharto mantan. Kalian lihat bagaimana kondisi bangsa Indonesia waktu itu? Ya, jawaban yang jujur kalau jawab. Baik yang anti Soeharto atau yang pro Soeharto atau yang golput. Jawab kehidupan kemasyarakatan yang ada. Apakah pernah terjadi di zamannya beliau ketika itu? Upaya gerakan-gerakan memisahkan diri dari Indonesia? Tidak ada. Justru beliau membebaskan Irian Barat berubah menjadi Irian Jaya. Tangannya siapa ini? Melalui Bapak Pembangunan Soeharto. Ya pak ya. Lu ngomong. Ya pak ya. Iya. Siapa pula yang kemudian memasukkan timur-timur menjadi bagian yang tadinya 26 provinsi menjadi 27 provinsi? Namanya siapa itu? Di namanya Pak Harto. Bukan kemudian melepaskan sebuah wilayah, tapi menambah wilayah. Apa saja gerakan strategis waktu itu? Nah, ada muncul gerakan ribut-ribut. Langsung Prabowo langsung Kopas bertindak. Dalam keadaan rakyatnya tenang, rakyatnya aman, tidak ikut campur ngurusi itu semuanya, selesai dengan sendirinya. Apakah pernah muncul waktu itu pada masa-masa keemasan pemerintahan Soeharto gerakan Aceh Merdeka? Kami itu ada. Baru akhir-akhir aja ketika masyarakatnya sudah mulai beling-beling, suka menghujat. Apa ada peristiwa Ambon terjadi? Tidak ada ya ikhwan. Ya apa ya? Iya. Di masa beliau, Indonesia dulu itu ya hutan belantara. Kena apa-apa. Hah? Walaupun anggaplah beliau orang yang boleh, anggaplah benar yang namanya KKN tadi, isu kolusi, korupsi, nepotisme itu. Hah? Pada masa-masa beliau itulah Indonesia membangun. Ya pak ya, jawab. Iya, sampai dikenal dengan Bapak Pembangunan Indonesia. Hah? Isinya membangun. Lagi-lagi ketemu dengan masyarakatnya, kita bangun. Lagi-lagi kita bangun. Begitu. Hah? Loh, sampai ada loh, jalan menuju Bontang sana itu hutan Soeharto, Bukit Soeharto namanya. Bukit Soeharto. Saya tanya, ada apa kalau dikasih nama Soeharto? Iya, karena beliaulah yang mereboisasi kembali hutan itu. Ijo-royo-royo. Iya pak iya. Lihat pada masa pemerintahan beliau, yang namanya rupiah, mata uang Indonesia Raya, rupiah ini berbobot nilainya, diperhitungkan betul oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Masa-masa itu Ente membawa rupiah ke luar negeri, masih laku. Sekarang kamu bawa rupiah, enggak usah jauh-jauh ke Amerika segala macam. Ente bawa ke Yaman, negara yang terkenal miskin itu, enggak payu rupiah itu. Saya langsung pernah sendiri. Saya ke Yaman waktu itu membawa uang rupiah, enggak ngerti. Artinya kan dolar atau riyal Saudi. Rupiah saya 3 juta sekian. Tak tukarkan. Ini mau nuker uang rupiah. Bingung dia, banyak sekali segini. 3 juta sekian kan dulu banyak sekali kan. 10-an ribu semua gitu. Besar gitu. Banyak sekali. Telepon dia ke bosnya. Gimana ini? Teleponnya, jangan kamu terima. Itu enggak ada nilainya di sini. Langsung, maaf ya, Aki. Itu enggak berlaku lagi di Yaman. Enggak payu itu. Waduh, pusing saya akhirnya. Akhirnya saya tuker ke KBRI Son'a. Ya, kalau KBRI kan orang Indonesia ya. Nah, kalau dia pulang kan bisa dibelanjakan di Indonesia. Terus rupiah dengan mata uang yang lainnya. Rendah sekali. Iya, Pak ya. Waktu itu 1 dolar paling pol 1.500, 1.000 lagi 900, 800, terus naik, kalau naik 1.100, 1.200. Orang haji enggak usah banyak-banyak biaya, cukup dengan 7 juta rupiah waktu itu sudah jadi konglomerat. Ya enggak? Sudah mendapatkan sekitar 700 ya betul ya, 700 bukan 70 juta, 7 juta dolarnya dapat berapa? 700 cuma 1.000 kok. 1.000 dikalikan 100 dolar 1 juta, 700. Wah, itu enak-enakan di Saudi dia. Ngene-ngene dia. Agar keadaan aman, tentram, gemah, melimpah roh jinawi. Sandang, pangan, papan terpenuhi. Ya apa ya? Saya enggak bela-bela Pak Harto loh. Enggak kenal saya sama Pak Harto. Pas untuk kenyataan saja. Betul-betul bahagia ketika itu bangsa Indonesia. Hah? Yang kaya dengan alamnya, kaya dengan lautannya, kaya dengan pertambangannya, kaya dengan perminyaannya, kaya dengan batu baranya, kaya dengan hutan-hutannya, hutan karet, hutan ini, hutan itu, rempah-rempahnya luar biasa, ekspor, impor terus berjalan, migas, non-migas terus berjalan, laporannya Bapak Harmoko terus ditampilkan di masyarakat rinci. Ekspor non-migas tahun ini meningkat 5-sekian%. Hah? Ini siapa ya? Nanti Muhammad itu ya, Pak. Telusuri bagaimana sifat terjang bangsa Indonesia itu. Anteng, tenang, begitu. Luar biasa. Itu ketika yang namanya masyarakat itu mendengar dan mentaati penguasanya. Bahagia, Ikhwan, walaupun kamu dalam kondisi miskin, bagaimanapun, yang namanya keamanan dan ketenteraman itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Luar biasa. Sekarang kamu lihat. Begitu pemerintahnya dijatuhkan wibawanya, dihujat sana, hujat sini, isu sana, isu sini. KKN, kena kolusi, korupsi, nepotisme, sampai dikenal dengan keluarga cendana segala macamnya. Di mana-mana Soeharto terus. Maka peristiwa yang amat sangat memalukan terjadilah di bangsa Indonesia ini. Tidak pernah terjadi di bangsa-bangsa yang lainnya, walaupun bangsa yang kafir kayak Amerika, kayak Inggris, kayak Belanda, kan misalnya itu. Di negara Indonesia yang katanya masih sangat kental adat ketimurannya, yang masih sangat kental tata krama dan budi pekertinya, ternyata dengan dia menghujat pemerintahnya, menjatuhkan pemerintahnya, tidak lagi mementaati pemerintahnya, menjadi rakyat dan bangsa yang puas. Nah, terjadilah peristiwa memalukan. Gedung DPR MPR itu gedungnya negara itu. Hah? Disemuti oleh rakyat Indonesia yang mau mendemo Pak Harto. Loh kenapa? Lengserkan Pak Harto dari Prabon. Loh kenapa? KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme. Sudah bukan lagi masanya Orde Baru. Sekarang kita menuntut Orde Reformasi. Gitu. Nyemut. Itu kira-kira pernah enggak terjadi di bangsa-bangsa yang lainnya itu? Gedung DPR MPR itu. Dari mulai bawah tingkat 2 tingkat sampai atap-atapnya full orang. Ternyata selidik punya selidik, berita punya berita. Yang namanya kerumunan orang mendemo, campur laki-laki, campur perempuan, segala macamnya. Berita yang sampai ke telinga Ivan Abidin Azzaqumullah di saat waktu itu, demo waktu itu, ternyata banyak menyebar bungkus-bungkus kondom di sana. Lo ada apa? Iya, kayak nggak tahu saja. Lo biar caranya. Iya, namanya orang sudah ahli. Jangankan ahli mendemo, ahli begitu-begitu juga bisa. Betul itu. Laporan langsung ke telinga saya. Yang benar. Itu bukan perkara yang rahasia lagi. Sudah umum. Waktu itu yang namanya bungkus-bungkus kondom itu berserakan di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya lengser Prabon. Kalian lihat kenyataan bangsa Indonesia sekarang. Tidak ada satupun penguasa sampai sekarang ini yang utuh kewibawaannya. Ya apa ya? Sampai sekarang yang namanya rakyat Indonesia jadi jagoan demo. Bangsa pendemo. Bangsa penghujat. Bangsa pencela. Bermunculan kemudian setelah itu gerakan-gerakan paradis. Lepas di akhir-akhir masa pemerintahan Soeharto yang dianggap lemah. Lepas timur-timur. Nah, timur-timur, lepas. Nah, Aceh semakin menggeliat. Sampai sekarang belum kelar. Nah, Irian Jaya juga demikian mulai ketakutan. Ambon juga meletus. Yeah. Yang tadinya Ambon manise menjadi Ambon menangise. Tahu-tahu yang namanya rupiah anjlok jelok. Anjlok jelok sudah. Sampai pernah satu dolar itu mencapai hampir mencapai 20.000, 16.000, 17.000. Ya. Keyok Indonesia. Apalagi di saat yang namanya menghujat, mendemo pemerintah, yang terjadi tindakan-tindakan anarkis, tindakan pengerusakan, tidak hanya merusak miliknya pribadi, sampai gedung-gedung pemerintah. Peristiwa Solo sebagai saksinya, gedung wali kota di Solo hancur lebur dilahap api amukan massa. Hah? Toko-toko tutup. Sepi yang namanya ibu kota Jakarta waktu itu. Sepi lengang. Gak ada yang keluar satupun. Mobil keluar hancur. Gak peduli siapapun dia. Sepeda motor apalagi hancur. Nah, toko-toko singkat semuanya. Ban-ban bakar tengah jalan. Hening, mencekam, menakutkan. Ini ibu kota Jakarta waktu itu. Sekarang kamu bayangkan, apa kemudian bisa dengan tenang ketika itu Anda bekerja, mencari kehidupan dunia. Apakah dengan tenang Anda datang ke pasar, jual ini, beli ini? Apakah dengan tenang Anda bisa membuka toko Anda, ruko Anda, jual ini, jual itu? Buru-buru mau buka, mau jualan, buka aja gak berani. Buru-buru mau tinggal di tokonya, gak berani. Langsung mengungsi semua dari Jakarta. Bagaimana kiranya ibadah kalian? Apa bisa dengan tenang kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hah? Apa dengan tenang? Tidak bisa. Apalagi kalau sudah terjadi yang namanya pemberontakan, kudeta militer, rakyatnya panggul senjata melawan pemerintah, kekuatan diadu dengan kekuatan, maka yang terjadi ialah pertumpahan darah. Yang terjadi ialah nyawa-nyawa melayang. Yang terjadi ialah janda-janda menunggu suaminya hilang semua. Yang terjadi ialah anak-anak yatim membeludak. Yang terjadi ialah kerusakan-kerusakan, kerusakan materi, kerusakan fisik. Yang terjadi ialah semuanya langsung menjadi bangsa yang tidak aman lagi. Yang bangsa yang sangat mencekam, menakutkan, mengerikan. Tidak ada lagi kebahagiaan dunia di sana. Enggak ada lagi kebahagiaan akhirat di sana ya ikhwan. Itu akibat tidak mau melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wassalam, as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum atul habasyi. Ya apa ya? Nah, iya. Ya sekarang ini rasa dewe. Silakan kamu merasakan pahitnya pemberontakan penguasa. Kamu rasakan sendiri sekarang bagaimana pahitnya menjatuhkan wibawa penguasa. Rasakan sekarang. Yes, PNDW ya sudah. BBM naik sampai 4.500 itu. Jangan salahkan pemerintah. Ya, agak salah juga sih. Tapi kalian sebagai rakyat, sebagai penyebab utamanya, rasakan DW sudah. Hah? Harga-harga semuanya naik semua. Ya, rasakan sendiri. Hah? Negaranya terus gonjang-ganjing terus. Acehnya masih meluap-luap. Ininya terus begitu. Ya rasakan dewe. Ya silakan kamu rasakan. Orang menjadi Pak Lurah saja sudah mulai ketar-ketir. Loh kenapa? Didemo terus sama masyarakatnya. Lurah loh ini. Apalagi menjadi camat. Aduh, pusing. Kalau bukan karena dunia, eman-eman jadi camat. Kenapa? Makan hati. Tengah mati ya ikhwan. Ya rasakan sendirilah. Itulah akibatnya karena mati na'azakumullah. Kalau tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, as-sam'u wa ta'ah wa in ta'amaru alaikum atun habasyi. Sehingga para ulama kita ikhwan mati na'azakumullah mengatakan, tidak ada sejarahnya sebuah pemberontakan bagaimanapun bentuknya dan jenisnya. Tidak ada sejarahnya bisa membawa perbaikan atau reformasi. Tidak ada. Makanya para ulama kita ya kana mutina azakumullah sepakat tidak boleh memberontak penguasa, tidak boleh menghujat penguasa dengan terang-terangan, tidak boleh kemudian apa namanya tindakan-tindakan demo anarkis atau semisalnya, tidak boleh. Kenapa? Itu semua justru membawa kerusakan dan tidak membawa kebahagiaan. Makanya kana mutina azakumullah, sekarang kalian baru tahu betapa jauh pandangan Rasul alaihi salatu wassalam ketika memberikan wasiat kepada para sahabatnya, dan itu untuk semua umatnya. Was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru alaikum 'abdul habasyi. Mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyi. Nah, harus tahu kamu rasanya. Dari sinilah sebagian salaf mengatakan, mereka mengatakan ya ikhwan, situ nasanatan ma'asulqanin jairin khairun min yaumin au laylatin bila sultan au kamakale. Beliau mengatakan 60 tahun lamanya dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim sekalipun lebih baik daripada sehari saja dengan tanpa pemimpin seperti itu. Itulah khana fitina azakumullah, pengalaman para ulama kita yang terdahulu. Dan itulah karena kita azakumullah yang kita alami sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang siapapun penguasanya sekarang ini di Indonesia, enggak ada wibawanya. Ya, ya apa ya? Enggak ada wibawanya, ya kawan. Pak Habibie, Pak Habibie menggantikan posisinya Pak Harto. Berapa lama itu? Enggak lama. Dalam masa pemerintahannya lebih dari 1000 kali demo. Ruwet urusannya. Hah? Enggak ada lagi yang bawa, ya kawan. Sampai sekarang pun penguasa kita duet Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan Haji Yusuf Kalla juga masih menerima getahnya. Demo sana, demo sini, ini sana, itu sini, sampai muncul isu bahkan hendak digulirkan kembali perbuatan memalukan tempo dulu itu untuk kali yang kedua. Isu tanggal 20 Mei terulang kembali peristiwa gedung DPR MPR. Oh, luar biasa. Mau diulangi lagi. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Nah, dari sini kan nanti nasihatullah. Yakinilah wasiat Rasul alaihi salatu wassalam, wasami wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa yang muslim walaupun dia zalim, walaupun dipimpin seorang budak Habasyi, itu ternyata membawa kebahagiaan duniawiyah. Yang hakiki betul-betul negara dan bangsa itu akan tenang, aman, sentosa, berwibawa, kehidupan dunianya berjalan dengan baik, kehidupan akhiratnya berjalan dengan baik, ibadahnya berjalan dengan baik, kebahagiaannya hakiki dunia akhirat. Yang kedua, yang ketiga, yang mana betina azza wajalla. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Beliau mengatakan, sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang amat sangat banyak, persengketaan yang amat sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Maka beliau memberikan wasiat, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan berpegangan dengan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan bimbingan sepeninggalku nanti. Tamassaku biha, pegangilah sunnahku tadi, wa'adhu 'alaiha bin nawajib, dan gigitlah sunnahku tadi dengan geraham-geraham kalian. Ini wasiat yang ketiga. Ternyata luzumus sunnah, berpegangan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, itu juga merupakan wasiat Rasul alaihi salatu wassalam yang jami'atun li sa'adati dunya wal akhirah, yang bisa mengumpulkan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk yang satu ini, fanatina azakumullah, harus lebih dirinci, harus lebih dikaji bagaimana sungguhnya Islam berbicara tentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini semuanya materi kita pada pertemuan kita semuanya ini. Nah, meraih kebahagiaan yang hakiki dengan menghidupkan sunnah Nabi yang suci. Nah, dari sini kan nabi na'asyakumullah. Dari wasiatnya Rasul alaihi salatu wassalam, ya kawan. Kalau kamu melaksanakan wasiat yang satu ini, maka kamu akan mendapatkan sa'adah hakikiyah di dunia wal akhirah, kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti. Wasiat luzum sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, penjabarannya sama dengan wasiat takwa. Berpegang dengan sunnah itu artinya berpegang dengan Islam secara utuh dengan kuat. Nah, Sementara takwa ialah mengamalkan yang kita pegang ini dalam betul melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini insya Allah akan kita bahas secara khusus tentang masalah sunnah. Wasiat yang keempat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan pada agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sebab setiap kebid'ahan itu menyesatkan, kata Rasul. Ini wasiat yang berikutnya. Beliau mewanti-wanti melarang kaum muslimin dari tindakan-tindakan bid'ah, membikin-bikin cara-cara baru, amal-amal baru, ucapan-ucapan baru dalam Islam yang mulia ini, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau kalian meninggalkan bid'ah, konsekuensinya melaksanakan sunnah. Maka luzumus sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, menghidupkan sunnah, konsekuensinya ialah ijtinabul bid'ah, harus menjauhi dan mengikis habis yang namanya kebid'ahan. Nah, sanabati na'zakumullah. Maka poin yang ketiga dan keempat itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Maka insyaallah ta'ala perlu pembahasan khusus tentang masalah sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Yang nanti dari uraian-uraian akan datang insyaallah ta'ala, kita akan bisa melihat dan mengetahui bahwasanya al-iltizam bis sunnah, al-i'tisam bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah rasul alaihi salatu wassalam, itu merupakan kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci keselamatan, kunci rahmat, kunci untuk mendapatkan hidayah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah cita-cita masing-masing insan. Dan itulah yang namanya sa'adah hakikiyah, kebahagiaannya hakiki di dunia ini dan nanti di yaumul qiyamah. Sebelum saya lanjutkan, apa ada yang belum jelas dan mau dipertanyakan seputar masalah wasiat-wasiat tadi yang bisa membawa kebahagiaan hidup dunia akhirat? Jangan malu-malu, tanyakan aja. Kalau nggak ada yang mau tanya, ya saya yang akan menanyai kalian. Dikasih tahu teorinya, dikasih tahu kaidahnya, ya harus praktek. Saya mau tanya sekarang. Anta ya aku. Ini Samarinda. Saya mau tanya sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara perintah beliau ialah menganjurkan kaum muslimin untuk memperbanyak anak. Ya kan? Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun fikumul umam yaumal qiyamah." Nikailah oleh kalian wanita yang penyayang, sayang anak, sayang suami, al walud yang banyak anaknya. Walud sifat mubalaghah. Iya. Yang menunjukkan apa? Al-kathrah, banyak anaknya. Kata Rasulullah, sebab saya nanti akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian nanti di yaumul qiyamah. Ya kan? Sehingga untuk menuju ke arah sana, ya harus apa namanya punya istri. Ya kan? Jangan Rasul apa namanya mencontohkan banyak istri. Ya kan? Ya. Baik, tadi yang ajar. Untuk menuju ke arah sana, ya dianjurkan untuk banyak anak. Iya kan? Pasti dikatakan bahwasannya cara yang ditempuh sebagian kaum muslimin memperbanyak anak, memperbanyak istri, itu bukan kebahagiaannya hakiki. Bahkan Allah mengingatkan dalam firman-Nya, يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian. Hati-hati dari mereka. Jadi Rasulullah memerintahkan kita semua supaya banyak anak, banyak istri. Bagaimana itu? Kaitannya dengan yang namanya kebahagiaannya hati itu. Di satu ayat disebutkan musuh loh itu. Tidak ada ceritanya musuh membawa kebahagiaan itu. No, ya kan? Tidak ada musuh membawa kebahagiaan itu. Rasul juga menyuruh kita untuk banyak anak, banyak istri. Dalam keadaan anak sama istri, itu bukan lambang kebahagiaannya hakiki. Tapi bagaimana ya? Ya, apa namanya? Jawab. Yang keras. Berdiri. Nah. Ini akan tercapai yang namanya kebahagiaan. Langsung praktek. Dia mengatakan, kalau kalian menikah dalam rangka untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, kamu memperbanyak anak dalam rangka untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tamam? Mewujudkan impian beliau, berbangga-bangga dengan banyaknya umat beliau nanti di yaumul qiyamah. Kemudian kamu didik itu anak-anak kalian, didik itu istri kalian, hu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dididik dengan tarbiyah islamiyah, tarbiyah imaniyah, tarbiyah nabawiyah diniyah, menjadi istri yang salihah yang bertakwa, menjadi anak-anak yang salih dan salihat. Itu yang namanya kebahagiaan. Sa'adah ala sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Bahagia punya istri, bahagia punya anak, bahagia istri dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang bertakwa. Pinter, 100 untuk Al-Nujjad. Masya Allah. Ini saya akan nabatina azakumullah. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribuna billati tuqarribukum ilayna zulfa illa alladhina amanu wa amilu salihah. Tidaklah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Sehingga kalau anak, istri, harta benda, perkara-perkara sifatnya duniawiyah dipergunakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal saleh, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa, itulah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawa kepada kebahagiaan sa'adah dunyawiyah wal ukhrawiyah, kebahagiaan dunia akhirat insyaallah taala. Masyaallah. Ada lagi? Lanjut. Anda harus bersyukur, ternyata suara saya masih kuat. Lanjut. Apa mau tanya? Ada khabar. Waalaikumsalam. Tertawa dengan tangan, gitu ya. Gimana? Iya. Allah barik ya, masya Allah. Pertanyaannya mukhibungku. Betul lah disebutkan bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam melarang kita untuk memberontak penguasa selagi pemerintah atau penguasa itu mendirikan sholat, yakni Salat Ihanatun Azzaikumullah itu merupakan syiar yang sangat nampak menunjukkan keislaman seseorang. Alhamdulillah, penguasa kita ini muslim, rajin salat. Nah, SBY, salat ya, imam salat. Nah, gimana yang saya sarankan pada sebagian ikhwan, saya lihat di surat kabar ketika gempa di Yogyakarta, Bantul, dan sekitarnya Sleman, dan sekitarnya itu sampai dicepret sama kameranya wartawan itu. Saya sendiri setelah zuhur imami kaum muslimin di imam diri imami itu luar biasa, sholat ya asli. Mungkin ngerti itu wartawannya itu, saya ngerti loh seluruh penguasa musholat, muslim ngono barangkali imami lagi. Wah, subhanallah, turun sujudnya tangannya dulu lagi. Ini tangannya dulu turun, baru lututnya yang turun. Masya Allah. Ada yang ngajari PSB rupanya. Artinya apa? Dia muslim. Kemudian yang ditanyakan tadi, ketaatannya bagaimana kepada penguasa yang zalim? Hah? Ketaatannya bagaimana? Saya mengatakan, karena bismillahirrahmanirrahim, ketaatan kita kepada penguasa itu bukan ketaatan yang mutlak kok, tetapi ketaatan yang muqayyad, yang harus dicocokkan terlebih dahulu dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya yang namanya ketaatan itu fil ma'ruf hanya dalam perkara yang baik-baik saja. Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan kita pada penguasa sebatas perkara-perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Jadi paham ya? Paham sampai sini? Paham. Adapun ikhwan fillah azzakumullah, ketika melihat penguasa tadi bermaksiat atau berzalim, apa kita diam-diam saja? Al-jawab tidak. Kita enggak diam-diam saja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memberikan nasihat. Itu merupakan din, ikhwan. Allah Rasulullah mengatakan ad-dinun nasiha. Agama ialah nasihat. Yang nasihat, diperintahkan memberikan nasihat kepada penguasa. Cuman caranya, cara memberi nasihat kepada penguasa berbeda dengan cara memberi nasihat kepada orang lain. Sehingga hadis yang tadi antum bawakan, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa'in lam yastati' fa bi lisanih, fa'ilam yastati' fa biqalbih, wa dhalika adha'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dirubahlah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, maka dengan lisannya. Kalau enggak mampu, maka dengan tangannya, dengan hatinya. Dan yuslimah sama keimanan. Maka hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, sifatnya umum. Bahwasanya dalam mengingkari kemungkaran dengan tiga cara. Dengan tangan, atau dengan lisan, atau minimal dengan hati. Nah, itu umum, berlaku untuk siapa saja. Tapi untuk pemerintah, untuk penguasa, ada kekhususan untuk mereka. Juga bisa, iya. Sebab diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimanakah cara menasihati penguasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling mulia, yang paling afdal ialah kalimatu haqqin, kalimat yang hak, ucapan-ucapan yang benar di sisi, di sampingnya penguasa yang zalim, yang ja'ir. 'Inda di sini ikhwan menunjukkan arti sisi, walaupun menganusikan banyak makna, tapi siyaqul hadis, konteks hadisnya menunjukkan tempat, yaitu di sisi, di samping penguasa yang zalim tadi, sampingnya, atau face to face, muka dengan muka. Artinya apa? Sembunyi-sembunyi. Dikuatkan lagi dengan hadis yang lainnya yang dihasankan sebagian para ulama, Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man arada ay yansaha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang hendak menasihati penguasa, maka jangan ditampakkan terang-terangan. Fala yubdihi ala niyatan, jangan dia tampakkan terang-terangan. Dia mengatakan, fali akhud biyadih, hendak dia mengambil tangan penguasa itu. Paham? Kemudian dia nasihati, fa in qabilahu fadzaka wa illa faqad adama alaih. Kalau diterima nasihatnya sama penguasa, itulah yang diinginkan. Kalau enggak diterima, maka sungguh dia telah melakukan tugasnya dia. Nah, begitu. Ya, kita nasihati, tetapi bukan dengan cara di depan umum mengadakan orasi di depan massa, di gor ini, gor itu, stadion ini, stadion itu, masjid ini, masjid itu, dilututi penguasanya, penguasa kita sekarang begini, begini, begini. Nah, boleh itu ya, akhi. Baik dalam bentuk suara, langsung, atau perbuatan. Semacam demo-demo, mendemo penguasa, dari mulai mendemo lurah, demo camat, demo bupati, demo gubernur, wali kota, tidak boleh itu. Atau mendemo langsung penguasanya, mendemo besar-besaran atau kecil-kecilan, tidak boleh itu. Kalau dengan cara demikian ya, kawan. Atau dengan cara tulisan, menghujat pemerintah, melucuti pemerintah, dihabisi pemerintahnya itu. Hah? Di mass media cetak, mass media elektronik, dunia maya, dan semisalnya. Itu namanya bukan sembunyi-sembunyi, berbeda dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ada yang tanya, loh kenapa kau sembunyi-sembunyi? Loh kenapa kau gak boleh terang-terangan? Jawabannya, ikhwan fillah azakumullah. Kalau kamu menasihati penguasa dengan terang-terangan di depan massa, kamu harus tahu bahwasanya ya, orang-orang yang kamu hadapi saat itu semua orang dengan berbagai macam karakter dan sifatnya. Di sana ada orang yang gampang panas hatinya. Di sana ada orang awam yang tidak tahu menahu urusan negara. Ada orang yang kemudian memang punya otak preman dan segala macamnya. Maka tatkala kamu berorasi di depan mereka, memprovokasi mereka untuk menghujat penguasanya, maka yang terjadi ialah amuk massa. Kalau sudah terbendung, maka massa akan merusak ini, merusak itu, hujat ini, hujat itu, dan bukan perkara yang mustahil kalau kemudian mengadakan gerakan separatis di bawah tanah untuk menggulingkan kekuatan yang ada. Tanda. Nah, itu dampak yang sangat negatif, ya, menjatuhkan di bawah pemerintah. Kalau sendiri-sendiri dinasihati pemerintah, apa namanya, sembunyi-sembunyi, orang-orang yang enggak tahu menahu, biarkan saja, nasihati dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, diterima alhamdulillah. Enggak terima, marah sama kamu, ya kamu saja yang kemudian menanggung akibatnya, ya kamu aja yang dipenjara sama penguasa, jangan kemudian melibatkan banyak orang. Sekarang ini kalau nabi nasehatkumullah, orang pintar berorasi, pintar menghujat, begitu langsung diamankan sama aparat, dia orang pertama yang lari. Loh, mana tadi? Mana tadi itu? Kok enggak ada? Pak, loh, mana tadi? Nah, Allah, akhirnya massa yang kena. Massa yang kena. Dia memakamkan rakyat kepada aparatnya, wadiyahnya lari. Tunggang langgang, ketakutan dengan pemerintah yang ada. Dampaknya negatif ya, akhir. Dan juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata syibran mata famaitatuhu jahiliyah. Sebab barang siapa yang menyelisihi atau memisahkan dirinya dari al-jama'ah, yakni penguasa tadi, sejengkal saja, kemudian dia mati, maka dia matinya mati jahiliyah. Allahul musta'an. Dari kami insyaallah ini bimbingannya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau difahami dengan baik, itu akan membawa kebahagiaan ya, ikhwan. Bagaimana kalau negeri kita diserang oleh Malaysia? yang mayoritas Muslim. Apakah kita harus berperang dengan sesama Muslim? Siapa kok perang sama Malaysia? Siapa yang nanya ini? Kok tahu-tahu ngajak perang sama Malaysia bagaimana itu? Ah, ada apa kok tahu-tahu perang sama Malaysia ini? Gimana ini? Tidak Kalimantan? Oh, tanya. Saya perang itu. Ustaz mau perang? Masya Allah, masya Allah. Saya mau tanya. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, tolong dijawab dengan jujur. Jangan mentang-mentang jadi orang Indonesia ya. Itu pulau yang jadi rebutan ya. Pulau kan? Apa pulau ya? Pulau yang jadi rebutan. Saya mau tanya, itu pulau berpemilik atau tidak berpemilik? Tolong jawab. Jawab benar. Atau ada yang tahu? Dalam artian, itu pulau, dalam apa namanya kenyataan yang ada, ilmu apa sih namanya ilmu? Geografinya, salah geografisnya. Banyak sekali. Itu milik Indonesia ataukah milik Malaysia? Jawaban yakin Indonesia. Ada keterangan-keterangannya resmi diakui sama negara yang lainnya. Hah? Dari pihak Malaysia juga punya bukti akurat diakui sama badan perpuluhan internasional. Allah nafkah. Saya terangkan ya Ikhwan, kenapa kok saya tanya seperti itu? Ketahuilah, sebuah tempat, kalau tempat itu tidak berpemilik, paham ya? Maka man sabaqa ilaiha fawa haqqu fiha. Orang yang duluan ke situ, dia yang paling berhak untuk menempatinya. Jadi paham ya? Baik itu pulau, atau tanah, atau daerah. Itu yang disebutkan sama Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi paham ya? Misalkan di wilayah Indonesia lah, ya, harus sebuah pulau tidak berpemilik. Nggak mungkin kalau di Indonesia aku milik. Kalau misalkan nggak ada yang miliki, mesti langsung di dalam negara ya. Ngomongnya nggak bisa. Anggaplah di luar Indonesia, di luar Malaysia, misalkan lah, yang diri cara geografinya tidak wilayah Malaysia, tidak wilayah Indonesia, tidak wilayah Australia dan semisalnya, pulau sendiri, privat pemiliknya. Maka siapa yang lebih dahulu menguasai, maka dia yang paling berhak dengan tempat tersebut. Tadi paham ya? Jika kalau pulau itu yang jadi rebutan itu adalah pulau yang tidak berpemilik, bukan punya Malaysia, bukan punya Indonesia, maka siapakah yang lebih dahulu menempati pulau tersebut? Kalau yang lebih dahulu ialah Malaysia, itu punya Malaysia. Kalau yang lebih dahulu Indonesia, maka punya Indonesia. Ini saya bicara dengan ilmu syar'i, bukan ilmu geografi. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau pulau itu berpemilik, maka tidak boleh bagi siapapun untuk merampas pemilik tersebut, milik orang tersebut. Misalkan itu wilayah punya Malaysia, tidak boleh kemudian bangsa Indonesia merampas haknya Malaysia, atau itu punya Indonesia, maka tidak boleh bagi bangsa Malaysia untuk merampas haknya orang Indonesia. Tadi paham ya? Haknya orang lain tidak boleh ya. Tindakan yang tidak dibenarkan ya fanatina azakumullah, kalau kemudian merebut miliknya orang lain. Jadi paham ya? Maling itu namanya, garong. Enggak usah jauh-jauh pulau. Ini misalkan, ini barangnya. Ini punya saya. Misalkan. Kalau kamu ngerebut, ini punya saya. Saya mana yang beli, tak sekolah punya saya. Ini, lalu kamu ambil, kamu pergi. Namanya apa? Jambret, nyarong itu namanya. Yang saya paham ya? Jelas, tidak boleh ya. Anggaplah, karena anggaplah, itu tanah milik Indonesia. Itu tanah jelas terbukti dengan akurat diakui oleh Badan Perpulauan Internasional punya Indonesia. Kemudian dari pihak Malaysia menyerang, ingin merebut dengan kekerasan, dengan militer. Jadi paham ya? Menyerang Indonesia, merebut apa namanya wilayah tersebut. Bagaimana sikap kita? Secara syar'i, ikhwanakumullah azakumullah, bangsa Indonesia diperbolehkan secara syar'i untuk melindungi milik mereka. Jadi paham ya? Boleh melindungi milik mereka. Dan diperbolehkan untuk apa namanya melawan orang-orang yang melawan tadi. Jadi paham ya? Dengan satu Rasul alaihissalam, man qatala duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qatala duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang untuk membela dirinya, maka dia mati syahid. Barang siapa yang berperang untuk membela hartanya, maka dia mati syahid. Jadi paham ya? Ewa, itu kalau menyerang, maka Indonesia punya hak untuk membela diri. Dan kalau misalkan tidak bisa diselesaikan, kita harus bertempur, maka Indonesia berhak untuk membela diri dan bertempur dengan pihak Malaysia, walaupun dia Muslim. Walaupun dia Muslim, dari mana? Yang tanyakan sekarang sama akhir tadi, bagaimana dengan kita? Nanti gitu ya. Dalam artian rakyat. Tapi lagi kalau tidak azakumullah. Kalau urusannya itu ialah urusan pulau, itu bukan urusan kalian. Itu urusannya pemerintah. Ya serahkan sama pemerintah. Ada apa kalau kamu rakyat ikut-ikutan? Oh, ini mesti kepengin ngambil kapingan ini. Ngambil kapingan kayaknya ini maunya ini. Ikut-ikut ruwet gitu loh. Serahkan sama pemerintah. Pemerintah yang menangani. Ada apa kamu pusing-pusing? Pemerintah itu ada jajaran-jajarannya. Ada aturan-aturannya, kita punya bangsa yang betul-betul teratur, ada presidennya, ada wakilnya, ada menteri-menterinya, ada pertahanannya, TNI-nya, Polri-nya. Serahkan sama mereka. Serahkan sama mereka. Mereka menghadapi. Memang, kemudian kalau mereka menghadapi serangan Malaysia, kok kemudian keteteran, langsung disampaikan oleh Bapak SBY, melalui sarana-sarana yang ada itu mengumumkan kepada semua orang Indonesia, kita mengadakan perang semesta melawan Malaysia. Ya monggo, mari kita maju ke sana. Pak SBY yang meminta. Rasulullah mengatakan, "Faidastun firtun fanfiru." Bila kalian diminta untuk lari berperang oleh penguasa kalian, berperanglah. Boleh, penguasa yang minta, ya silahkan kamu maju. Tamam? Man qatala duna malihi fahuwa syahid, wa man qatala duna nafsihi fahuwa syahid. Ini apa namanya secara syar'i, ada pun secara kebangsaan saya enggak paham masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tinjauan syar'i tentang demo karyawan atau buruh yang menuntut apa ini peningkatan kesejahteraan atau keadilan pada perusahaan? Nah ini ya, karena memang dilatih demo, jadinya ya demonya kesana kemari, tidak cuma demo pemerintah, hah? Demo perusahaan, bahkan yang lebih mengenaskan demo organisasi. Langsung malu dia. Di tempat saya itu di Sidayu itu ada sekretaris camat di Sidayu, orang Muhammadiyah ini. Ketika diantiri sama beliau ini, ngeluh gitu, saya lagi pusing, kenapa kok pusing? Aduh, demo semua ini, orang-orang, apa namanya, sebagian wilayah Muhammadiyah itu. Kalau nggak salah itu Balai Kesehatan, ya, PKU, Kesehatan Muhammadiyah. Demo semua ini, anunya ini, apa namanya, pengurusnya, pegawai-pegawainya demo semua, pusing saya kepalanya ini. Aduh, anak pikir, kok sudah mulai lari ke sana demo-demonya ini? Hah? Sangat seperti itu. urusan pada kesehatan. Demo. Demo sama dengan satu ini. Demo karyawan, demo buruh untuk meminta kesejahteraan dari perusahaan. Ketahuilah ikhwan fillah na'udzubillah bahwasanya dalam Islam, sekali lagi yang saya ingatkan, dalam Islam ikhwan fillah na'udzubillah diajarkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Diajarkan tata krama yang bagus. Diajarkan ketenangan dan keadilan. Diajarkan rahmat, kasih sayang. Tidak diajarkan keributan. Tidak diajarkan tindakan semena-mena atau yang tidak bernorma, tidak berperilaku. Tidak diajarkan ya kawan. Ketahuilah bahwasanya cara demo al-masirat wal-mudhaharat itu bukan termasuk yang diajarkan dalam Islam. Dengan tegas ini disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, beliau mengatakan laisat min a'malil muslimin, yang namanya demo, demo itu bukan termasuk perbuatan tindakannya kaum muslimin. Maka tidak seharusnya seorang muslim itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan jati dirinya sebagai seorang Islam. Paham ya? Demo ikhwanul fillah na'udzubillah itu merupakan kebiasaannya orang kafirin. Orang-orang kafirin. Rasulullah SAW menyatakan ikhwan dalam sebuah hadisnya dengan sanad yang sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau kamu menyerupai sistem dan cara-caranya orang kafir, maka kamu memiliki sifat-sifatnya orang kafir dan hukumnya haram. Nah boleh ya kawan. Maka tidak diperbolehkan ya kawan-kawan, demo di sekolahan nuntut kepala sekolah, demo di perusahaan nuntut perusahaan, demo di ini, itu semuanya tidak boleh ya kawan-kawan, azakumullah. Alamat dari hukum asalnya tidak diperbolehkan yang namanya demonstrasi dalam Islam. Jadi paham ya? Maka seharusnya yang kawan-kawan, azakumullah, ditempuh cara-cara yang pendekatan persuasif dengan pihak perusahaan dengan cara-cara yang baik, sama menggunakan orang-orang yang bisa berbicara dengan bagus sama pihak perusahaannya dengan cara yang bagus. Dipenuhi alhamdulillah, enggak dipenuhi selama perusahaan tidak menyia-nyiakan karyawannya dan masih terus memberikan hak karyawan sesuai dengan persyaratan, maka enggak ada hak bagi kalian untuk meminta. Rasulullah disebutkan dalam kaidah ikhwan, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu tergantung persyaratan di kalangan mereka. Paham ya? Kalau ada persyaratan, kamu sebagai karyawan dengan perusahaan, saya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Pertamina Balikpapan, Batubara Balikpapan, nah, kerja dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dicanangkan oleh perusahaan, gaji saya satu bulan bagaimana persyaratan, bagaimana kesepakatan bersama 1 bulan 5 juta, ya sudah kamu kerjakan pekerjaan kamu yang baik selama enggak melanggar syar'i, selama kamu menerima gaji kamu 5 juta dalam sebulan, berarti perusahaan sudah menunaikan haknya untuk karyawan dan kamu enggak boleh nuntut lebih daripada itu. Itu persyaratan kamu dengan perusahaan, al-muslimun ala syurutihim. Dari bang, kecuali kalau kemudian tahu-tahu perusahaannya apa, memberikan gajinya kamu 2,5 juta, kamu punya hak untuk menuntut. Tapi ingat, bukan dengan cara-cara yang enggak syar'i. Harus dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang mubah. Begitu. Jadi paham ya? Demudeng lho, Pak. Hakada ikhwan. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Hakada. Ini kalau akad karyawan dengan perusahaan, dalam artian mengantum-antum sebagai karyawan itu ya sebagai amil, sebagai pekerja, sebagai buruh, walaupun jabatannya tinggi. Beda kalau kemudian ikhwan fillah na'udzubillah kerjasama bareng, mubarakah bagi hasil, karyawan 3%, perusahaan 3%, lain perkara. Selama persenan untuk karyawan sudah diberikan sama perusahaan, maka tidak boleh nuntut lebih daripada itu. Saya paham ya, misalkan Pertamina, di situ saham karyawan sama 1000 karyawan 50%, kemudian sahamnya perusahaan 50%, setiap bulan bagi keuntungannya dibagi. Kalau selama perusahaan memberikan kepada karyawan 50% untuk mereka sebagai haknya, ya kelas, kamu nggak punya hak untuk menuntut. Dari paham ya? Nah, yang 50% dibagi untuk karyawannya masing-masing. Gitu ya, ada aturannya. Nah, kemudian asal apa namanya mintanya banyak terus, mintanya banyak terus ke dalam burti durai. Oh boy, maaf buka kartu. Iya, kalau saya ke Jalembur shift 3 gitu, jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Belaun kadang-kadang yang banyak ada itu. Banyak yang ngorok. Masa itu kemudian dia dengan seenaknya nuntut perusahaan, naikkan gaji, naikkan kesejahteraan, minta ini, minta itu. Mau kerja yang ngorok kok gitu kok. Begitu itu. Allah musta. Enggak semuanya, enggak semuanya. Rata-rata. rata-rata. Allah musta. Namanya insyaallah pertanyaan berikutnya kita sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Saat al-Asr kita akan masuk pada pembahasan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dan demikian pula pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.